perhiasanmu atau pakailah pakaian untuk menutup aurat setiap kali engkau melaksanakan salat. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya termasuk syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Ini juga berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, la yakbalullahu salata khaidan illa bi khimar. Tidaklah Allah menerima salatnya, salata khaidin, salatnya orang yang haid, kecuali dengan berkhimar. Artinya salatnya orang wanita yang dewasa, kecuali dia memakai khimar atau memakai kerudung salat. Ini dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya di antara syarat sahnya salat adalah memakai apa, menutup aurat. Oleh karenanya ijma ulama bahwasanya orang yang salat dengan tidak menutup auratnya maka tidaklah sah salatnya. Apa itu aurat? Aurat itu secara istilah adalah kubul dan dubur wa kullu ma yastahin insanu min zikri. Kubul dan dubur, ya, bokong dan di depannya, dan setiap apa yang manusia merasa malu untuk menyebutkannya, itu namanya aurat. Ya, aurat setiap perkara yang manusia merasa malu untuk menyebutkannya atau diperlihatkannya, maka itu adalah aurat. Maka aurat itu terbagi dua, mughallazatun, aurat yang besar, aurat yang berat, yaitu kubul dan dubur. Maksudnya tempat keluarnya ya najis. Itu aurat yang besar. Auratul muhaffafah. Ada aurat yang ringan ya dilihat dalam aurat muhaffafah. Yakni selain daripada kubul dan dubur dari perkara yang wajib untuk menutupnya. Ini aurat besar atau aurat kecil, aurat yang berat atau aurat yang ringan. Aurat besar atau aurat yang berat yaitu aurat kubul dan dubur, tempat jalan keluarnya kotoran atau najis. Kemudian aurat yang kecil adalah selain dari kubul dan dubur yang diperintahkan atau diwajibkan kita untuk menutupnya. Oleh karenanya sebagian ulama membagi juga aurat itu menjadi dua, yaitu aurat fin nadar, aurat ya di dalam memandang. Artinya tidak boleh memandang aurat tersebut, yaitu semua yang diharamkan untuk ibda'uha, menampakkannya amaman nas, di depan manusia. Semua yang diharamkannya untuk menampakkannya, memperlihatkannya atau menampakkannya di depan manusia itu adalah aurat fi nadar. Ada juga aurat fi shalah. Ya, aurat di dalam salat yaitu aurat yang wajib untuk kita menutupnya ketika kita melaksanakan salat. Inilah yang akan kita bahas, yaitu aurat atau menutup aurat atau wajib menutup aurat ketika kita hendak melaksanakan salat sebagaimana perintah Nabi, perintah Allah SWT, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu atau perhiasanmu ketika engkau akan melaksanakan salat. Kemudian pakaian-pakaian yang disyaratkan ya menutup aurat fi shalah, di dalam salat. Apa masyrutu khasas saubi, apa yang menjadi syarat-syarat pakaian allazi yasturu aurata, yang pakaian itu akan menutup aurat fi shalah. Syaratnya di antara disebutkan la tasifu an la yasifal al basyrata li riqqati aw masalan li syafafatihi. Tidak boleh ya mensifatkan kulit karena tipisnya. Artinya kalau kita mengetahui bahwasanya kulitnya putih, hitam atau kemerahan, maka tidak boleh ya. Kemudian yang kedua diantara syaratnya yaitu kita memakai pakaian yang mubah. Ya, mubah yaitu baik sarung atau kamis ya atau aba'ah bagi wanita, mubah yaitu bukan pakaian yang diharamkan. Misalkan seorang laki-laki ya tidak boleh memakai pakaian harir, apa, sutra dalam salatnya, karena meskipun menutup auratnya tetapi pakaian yang haram, tidak boleh ya memakainya demikian ini. Kemudian juga diantara syarat pakaian yang wajib dipenuhi adalah ayakuna tawhiran, pakaian itu haruslah suci. Artinya tidak boleh pakaian itu, ya, tidak boleh pakaian itu, ya, ada najisnya. Atau bersih dari najis, ya, bersih dari najis. Ini diantara, ya, poin, ya, yang perlu diperhatikan ketika kita memilih pakaian dalam salat. Tidak boleh tipis sampai mensifatkan, ya, kulit manusia. Kemudian tidak boleh juga apa, pakaian itu haruslah suci, tidak ada najisnya atau tidak terkontaminasi dengan najis. Kemudian pakaian itu adalah pakaian yang mubah, ya, kainnya mubah, bukan kain yang dilarang. Seperti seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang dari, yang terbuat dari sutra. Ini diantara syarat-syarat, ya, yang harus dipenuhi ketika kita memilih, ya, satu kain yang digunakan untuk menutup aurat, khususnya di dalam salat. Ya. Kemudian ada beberapa permasalahan dalam masalah menutup aurat ini, menutup aurat ini, yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya yang pertama, mahaddu auratir rajulin, ya, di mana batasan auratnya laki-laki, ya, di mana batasan auratnya laki-laki, ya, baik di luar salat maupun ketika dalam salat. Batasan aurat laki-laki antara, yaitu antara ma baina sirati wal rukbah, antara pusat dan lutut. Ini batasan aurat laki-laki yang wajib ditutup, yaitu antara pusat dan lututnya. Hadza kulluhu aurah, itu adalah semuanya aurat. Dalilnya dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, ya, fa in ma tahta sirrati ila rukbati auratun, ya, fa inna ma tahta sirrati, ya, ila rukbati auratun, sesungguhnya apa-apa yang dibawa pusat sampai lutut maka aurat, apa-apa yang dibawa pusat atau lutut aurat. Oleh karenanya dalam hadis yang lain, ya, ghatal fahsa fa innal fahsa auratan, kata Nabi, tutuplah pahamu karena paha itulah termasuk aurat. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya rukba itu bukanlah termasuk aurat. Jadi lutut itu bukan termasuk aurat. Termasuk juga sirra, ya, sirra itu pusat, bukanlah termasuk aurat. Yang aurat itu ma bainahuma. Aurat itu dibawa. Karena kata Nabi, ma tahta. Nah, apa yang dibawa, ya, pusat sampai lutut bukan aurat. Pendapat jumhur bahwasanya kalau pusat bukanlah aurat, lutut bukanlah aurat, nanti di bawahnya atau di antara keduanya adalah aurat. Kalau Hanafi, ya, berpendapat bahwasanya, ya, mulai dari pusat sampai kepada lutut itu termasuk aurat. Jadi rokbatu, jadi lutut itu masuk dalam aurat. Ya. Yang roji adalah pendapat jumhur sebagaimana hadis. Tetapi juga kita lebih bagus, lebih berhati-hati, kita mengambil pendapat Hanafiyah. Kita usahakan tutup, ya, pusat, ya, pusat dan lutut ketika kita dalam keadaan sholat. Ini khusus aurat laki-laki. Bagaimana batasan aurat al-mar'ah? Makhaddu auratil mar'ati al-mar'atu kulluha auratun. Wanita semuanya badannya adalah aurat di dalam salat, illal wajhi wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini menurut jumhur alil ilmi. Jadi jumhur alil ilmi, jumhur ulama mengatakan, atau kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya aurat wanita dalam salat adalah, ya, seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan boleh, ya, dibuka atau ditampakkan wajah dan telapak tangan di dalam salat, ya, di dalam salat. Kemudian meskipun ada sebagian ulama, ya, juga mengatakan bahwasanya masuk juga qadama ini, ya, termasuk boleh ditampakkan, ya, di samping wajah kedua tangan juga qadama ini, ya, kedua telapak kaki boleh nampak ketika dalam salat. Jadi ada pendapat ya yang mengatakan bahwasanya seluruh badan wanita adalah aurat, ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini adalah pendapat jumhur. Pendapat yang berikutnya bahwasanya ya yang boleh dibuka adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pendapat yang sahih adalah pendapat yang yang roji adalah pendapat yang yang mengatakan bahwasanya bolehnya menampakkan wajah, kedua telapak tangan, kedua tangan dan kedua kakinya. Ya, itu adalah pendapat yang roji di antara dua pendapat ulama kita, ya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ada tiga yang boleh dinampakkan, wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Kemudian berikutnya di antara perkara yang perlu juga kita bahas di sini, ya, bagaimana seseorang yang salat dengan bantalon. Ya, bantalon ini adalah celana panjang, ya. Khususnya bagi wanita yang salat dengan memakai celana panjang. Kemudian ya, di atasnya memakai kerudung himar. Di bawahnya memakai celana panjang. Ya, celana panjang atau bantalon. Ya. Maka pendapat dari para ulama ya memakai bantalon ini ya termasuk di antaranya yakni memperlihatkan ya tubuh seorang wanita khususnya bagian bawahnya karena dia memakai bantalon, laisa fi satru kamil, berarti dia tidak menutup auratnya dengan sempurna. Menutup auratnya dengan sempurna, ya. Oleh karenanya ya pendapat yang roji, seorang wanita ketika dia salat memakai bantalon, dia meskipun menutup auratnya tetapi tidak sempurna, ya. Laisa fi satru kamil, berarti dia di dalamnya tidak menutup dengan sempurna, ya. Padahal Allah mengatakan khuzu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaian perhiasanmu yang bagus ketika engkau hendak salat. Ya, makanya ya disebutkan falayan bagi, tidaklah sepantasnya minal mar'ati, seorang wanita antusalli bibantalun, dia salat dengan memakai bantalon celana panjang, amama rabbiha, di depan Tuhannya subhanahu wa ta'ala, karena yukhalifu sinata al-matlubah, menyelisih perhiasan atau pakaian yang diinginkan oleh syar'ih, dan termasuk nau su'i adab, jenis yang jelek adab, ya, ketika menghadap Allah SWT. Karena sebagian ahli ilmu mengatakan karaha, makruh hukumnya wanita yang memakai celana panjang meskipun dia menutup auratnya, tapi ketika dia salat apalagi dia sujud masih ada bentuk lekuk tubuhnya ketika dia salat, maka ini adalah menutup aurat yang sempurna, maka meskipun salatnya sah tetapi karaha, makruh hukumnya, karena tidak pantas seorang wanita di depan Tuhannya ketika dia salat memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuhnya. Kemudian bagaimana hukum wanita yang yang salat dengan memakai niqab atau burqah? Nah, artinya dia salat pakai cadar. Ya. Auratnya seorang wanita ketika salat adalah seluruh badannya kecuali wajah, telapak tangan dan kedua kaki. Bagaimana hukumnya wanita yang memakai cadar ketika salat? Ya, ketika salat, ya. Ya ini badun nisa tajidukum yusalluna hatta dakhilu buyutim. Ya, hatta dakhili buyutim. Sebagian wanita kita mendapatkan mereka salat yusalluna meskipun di dalam rumah dia memakai niqab atau burqa, menutup pakai cadar, ya. Bagaimana hukumnya demikian ini? Maka zalika makruhun fakat. Seorang wanita yang pakai, yang salat memakai cadar atau niqab atau burqa, ya, ketika dalam rumahnya atau ketika di daerah-daerah atau tempat-tempat yang tidak ada fitnah, maka hukumnya makruh. Ya, wala yuharrim, tidak haram. Wa salatuhum sahihu, salatnya sahih. Ya. Salatnya sahih. Jadi, kenapa demikian? Sebagian ulama mengatakan rasanya burqa dan niqab, ya, cadar, burqa, ya, ini akan menghalangi bimubasyaratil jabhati wal anfilis lil musalli asna asalah. Ini akan mengalami apa, akan menjadi penghalang, ya, sampainya jabha, yaitu jidat dan hidung bagi orang, bagi wanita yang salat ketika dia tengah salat. Jadi sesuatu yang menghalangi dalam sihkannya salat, ya, pada ada ini dikatakan qaraha, ya, karena dia akan menghalangi langsung, ya, muka atau jidat atau hidung sampai kepada bersentuhan langsung kepada, ya, tanah, bersentuhan langsung kepada aspal atau sesuatu dasar. Maka oleh karenanya para ulama menghukumi bahwasanya orang yang memakai cadar niqab yang tidak ada hajat padanya atau tidak ada fitnah ketika dia membuka wajahnya di tengah orang-orang, atau dia salat pakai cadar dan niqab di dalam rumahnya, maka hukumnya qiraha. Akan tetapi salatnya adalah sahih, ya, sahih, ya, ini hanya qiraha. Akan kemudian waqad tahtaju ayanan law kanat ma'a jama'atin aw fi sukin wa turidu an tusalli, ya, wala turidu an rijal yarawna ila wajhiha ya yusula an tughti wajhaha bi nahwi bi burqa aw niqab. Akan tetapi kalau sesuatu keadaan dibutuhkan, misalkan seorang wanita ikut salat berjamaah di banyak orang, ada laki-laki, atau di pasar, atau dia salat, ya, ada laki-laki dan dia tidak ingin, ya, laki-laki itu melihat wajahnya, maka boleh baginya ketika itu dia menutup wajahnya dengan burqa atau niqab atau cadar, ya, watasulul karahati, dan ketika ada hajat, ya, ada hajat, ya, maka hilanglah hukum makruhnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah annal karahata tazulu indal haja. Sesungguhnya hukum makruh itu akan hilang kalau ada hajat. Ya, hukum makruh bahkan disebutkan, ya, ada sebagian perkara-perkara yang haram seperti memakai sutra haram kalau ada hajat, ya, maka dibolehkan. Bahkan sebagian dalam kaidah fikih mengatakan bahwasanya ma khurrima li saddi syariah, sesuatu yang diharamkan karena saddu syariah kalau ada hajat, ya, ya, ubihu, dibolehkan, ya, dibolehkan li maslahati raja, kalau ada maslah raja, seperti, ya, dilarang kita memandang wanita kalau ada hajat, seperti mau menikah, mengkhitbah, melamar, boleh melihat mukanya. Dilarang, ya, memandang wanita mukanya, tapi kalau dia sebagai saksi, hakim ingin melihat mukanya supaya cocok dengan persaksiannya, ya, orang yang menyaksikannya, maka dibolehkan. Misalkan juga seorang dokter ingin mengobati muka atau giginya seorang wanita, maka dibutuhkan untuk membuka, memperlihatkan wajahnya, maka ini adalah hajat. Ya, ada hajat, ada masalah, maka dibolehkan. Oleh karenanya, karaha, sesuatu perkara yang dibenci, ya, akan hilang, ya, hukumnya ketika ada hajat, termasuk wanita, ya, asalnya makruh kalau dia salat memakai cadar. Tetapi kalau ada hajat yang atau maslaha, misalkan dia salat di banyak laki-laki salat jamaah, dia khawatir, ya, terlihat wajahnya dan ada fitnah, maka ketika itu boleh baginya untuk menutup, ya, wajahnya ketika salat. Kemudian bagaimana dobit atau kaidah atau ukuran-ukuran terbukanya aurat yang akan membatalkan salat? Ya. Apakah aurat itu ketika terbuka sedikit, ya, atau terbuka lebar, atau terbuka lama, atau terbuka, ya, kelihatan atau nampak sekejap saja, apa membatalkan aurat? Apakah membatalkan salat? Ya, kita tahu bahwasanya ketika salat atau apa syarat sah salat adalah menutup aurat. Tetapi bagaimana kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, ada aurat terbuka kemudian tertutup, atau ada aurat terbuka tapi sedikit, ya, misalkan robek sedikit bagian kain yang menutupi auratnya, maka apakah sah atau batal salatnya ini? Jadi ma dobit, apa yang menjadi dobit, ya, ukuran inkisaful aura, terbukanya aurat itu, tubatilus salah, yang akan membatalkan salat, ya, atau terbukanya aurat itu tidak membatalkan salat. Jadi ukurannya apa yang bisa membatalkan salat ketika terbukanya aurat? Ini ada perincian dari para ulama, ya, diantaranya disebutkan bahwasanya inkisaful lil aurati amadan fis salah, kalau seorang sengaja membuka auratnya di dalam salat, sengaja dia buka auratnya, ya, ketika salat diangkat kainnya atau sarungnya, ya, ketika salat sampai kelihatan pahanya bagi laki-laki, maka ini akan membatalkan salatnya kalau dia sengaja, ya, dia sengaja huna tubatilus salah qalilan aw katsiran, ini akan membatalkan salat, baik, ya, nampak sedikit atau nampak banyak, ketika dia sengaja untuk membuka auratnya, baik sedikit nampak atau banyak nampak, baik lama, ya, waktunya atau singkat waktunya, maka ini membatalkan salat kalau dengan sengaja amadan, ya, karena apa? Ya, karena konsekuensinya ini akan menjadikan bahwasanya tidak sah salatnya, karena syarat sah salat adalah, ya, tertutup aurat. Dia sengaja untuk menyingkap auratnya, maka ini membatalkan salatnya. Kemudian keadaan kedua, izakanal kadrul kasfi fakhisan urfa apa arafan atau urfan wa tala zamanu fa alayhi ayyuida wa in lam ya yataammada. Kalau tidak sengaja terungkap atau tersingkap auratnya, tetapi kadar tersingkatnya itu banyak secara urf, ya, secara urf, ya, karena bagaimana kadar tersingkapnya aurat itu, ya, dikatakan banyak, ya, atau lebar, itu dikembalikan kepada urf masing-masing yang berlaku di daerah tersebut, karena sesuatu yang disebutkan dalam syariat tidak ada batasannya dalam syariat dan tidak ada batasannya dalam lugo, maka dikembalikan kepada urf, ya, urf, ya. Terungkapnya auratnya banyak, ya, terungkapnya aurat atau lebar, kemudian waktunya lama, maka meskipun tidak sengaja, maka ketika itu wajib dia ya'idah salah, mengulangi salatnya, ya, mengulangi salatnya. Jadi terungkapnya auratnya yang besar atau lebar, yang banyak dan lama waktunya, maka ketika itu dia wajib untuk mengulangi salatnya. Wa in lam tata'ammad, walaupun dia tidak sengaja, ya. Karena kenapa? Ini menyelisih ketetapan syariat, yaitu wajib atau syarat menutup aurat. Keadaan ketiga, in kasafat kasfan katsiran lakinnahu zaman katsir. Terungkap auratnya besar, lebar, akan tetapi waktunya tidak lama, sebentar saja, ya, sebentar saja. Fahuna la yu'ida izalam yata'ammada. Maka ketika itu tidak perlu mengulangi salatnya. Misalkan dia sementara salat kemudian terungkap auratnya tidak sengaja. Mungkin dia pakai sarung, kemudian datang angin kencang, ya, ya, mengangkat sarungnya. Tapi tidak lama, dia cepat-cepat langsung menutupnya. Ya, meskipun banyak terangkat, maka ini tidak perlu mengulangi salat atau tidak membatalkan salat ketika dia tidak sengaja. Jadi, meskipun terungkap dengan banyak, ya, banyak ini kasir, ya, kalau jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan banyak itu adalah kembalikan kepada urf. Kalau Hanaf, ya, ya, wal Hanabila, banyak itu adalah, ya, ukurannya, ya, aurat yang harus ditutup, misalkan antara lutut dan pusar bagi laki-laki, auratnya itu terbuka sepertiga, ya, sepertiga bagian, ya, sepertiganya ya, misalkan antara auratnya dan pusarnya itu ada 1 meter, terbukanya sekitar 33 cm, maka itu sudah banyak. Maka ketika terbuka banyak demikian dalam waktu yang lama, maka itu para ulama mengatakan membatalkan salat. Tapi kalau terbuka banyak hanya sekedap waktunya tidak terlalu lama, misalkan ditiup angin kencang ketika dia salat, maka sarung tersingkap auratnya ya yang banyak, kemudian dia tutup cepat, maka ini tidak perlu mengulanginya. Ya, tidak perlu ya mengulanginya. Ya, kemudian yang keempat, keadaannya kalau auratnya yang tersingkap itu yasir, kecil, ya, qalil, sedikit, bukanlah banyak, maka ya menurut pendapat Hanafi dan Hanabila tidak membatalkan salat. Ini berdasarkan hadis Amr bin Salama, ya, seorang yang masih kecil ketika itu dia mengimami salat kaumnya. Ya, dia memakai burda yang ya pakaian yang sagira, yang pendek berwarna kuning. Kemudian kalau dia sujud maka tersingkap auratnya. Ya, tersingkap auratnya ketika itu, ya. Maka disebutkan bahwasanya orang-orang yang salat di belakangnya ada beberapa sahabat, ya, karena terungkapnya kecil, tersingkapnya kecil, tidak banyak dan juga tidak lama, maka tersingkap yang demikian ini adalah ya yasir walaysa kasir, tersingkapnya ringan bukan banyak. Kemudian tersingkapnya juga dia tidak mengetahui, ya, kecuali diberitahukan ya kepada orang-orang yang salat di belakangnya, maka ini tidak membatalkan salatnya. Ya, kalau terungkapnya auratnya kecil tidak membatalkan salatnya, la tubatilu sara tidak membatalkan salatnya, ya. Meskipun ada khilaf ulama di sini, tetapi pendapat yang raji dan pendapat ini adalah pendapat yang jumhur, ya, ulama mengatakan ya tidak membatalkan salatnya. Seperti demikian juga kaman yusalli bibantalan, seperti orang yang salat dengan memakai celana panjang, wa kamisu, ya, dan memakai kamis, baju yang pendek. Dia pakai celana panjang kemudian memakai kamis yang pendek. Fa inda sujud, ketika dia sujud, yan khasirul kamis, ya, karena kamisnya atau bajunya itu pendek, ya, kemudian dia memakai bantalon, ya, maka nampaklah sebagian bokongnya. Ketika dia sujud nampak sebagian bokongnya, mungkin 2 cm atau 1 cm kelihatan bokongnya, ya. Ya, nampak bahdu ma tahta sirrati min dhuhrihi. Ya, nampak ya di bawah pusat, tapi dari arah belakangnya itu bokongnya kelihatan sedikit, antara 1 cm atau 2 cm. Fa iza ada, ketika dia ruku atau sujud, ketika dia duduk kembali atau dia i'tidal, maka ya kembali lagi, maksudnya tertutup auratnya. Ketika dia sujud ya terbuka lagi. Ketika dia kembali duduk di antara dua sujud, maka tertutup kembali. Apakah kita katakan salatnya itu batil? Batal? Ya. Walam yata'ammat, padahal dia tidak sengaja, walam ya'lam zalika, dan dia tidak mengetahui yang demikian ini. Artinya dia tidak sengaja, dia tidak tahu. Kalau dia sengaja, batal. Kalau dia tidak sengaja, dia tidak tahu. Naqulu salatuhu sahih bil yasir. Kita katakan bahwasanya salatnya adalah sahih kalau nampak aurat dengan kecil atau sedikit dan waktunya tidak lama. Inilah hasa indal jumhur. Ini adalah pendapat jumhur. Indas safiyah, adapun mazhab safiyah mengatakan alaihi ayyaidah salah. Kalau sudah nampak ya anunya auratnya meskipun sedikit, maka salatnya batal. Jadi kalau kita ditanya atau kalau ada orang yang salat memakai celana panjang kemudian komisnya pendek, bajunya pendek, ketika dia ruku kelihatan sedikit, ya, sedikit aurat atau bokongnya di belakang, ya, di atas bokongnya kelihatan, atau punggung ya di atas bokongnya kelihatan ya kelihatan sedikit, ketika dia itidal tertutup lagi, ketika dia sujud kelihatan lagi, ketika dia duduk dan tersurut kelihatan lagi. Maka pendapat jumhur mengatakan bahwasanya orang ini meskipun makruh hukum salatnya tapi tidak batal karena yasir sedikit, berdasarkan hadis Amr bin Salama ketika sujud kelihatan uratnya sedikit, ya, padahal ada para sahabat di belakangnya salat. Maka inilah dalil bahwasanya yang diambil oleh jumhur ulama. Adapun Syafi'iyah mengatakan wajib dia mengulangi salatnya karena nampak auratnya. Wal aqrabu, tetapi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang pertama bahwasanya tidak batal, makruh. Adapun wal akhwatu, pendapat yang hati-hati, pendapat yang kedua, ya Syafi'i. Ya, hati-hati, lebih berhati-hati ya ulangi salat. Tapi pendapat yang akrab, pendapat yang dasarkan dalil, artinya lebih dekat kepada kebenaran adalah tidak membatalkan salatnya. Karena auratnya yang nampak sedikit, itu pun tidak lama, hanya ketika gerakan-gerakan tertentu. Adapun kalau dia berdiri atau dia duduk, gerakan normal, maka tertutup kembali auratnya. Jadi inilah masalah yang berhubungan dengan ini. Jadi jangan kita terburu-buru mengatakan oh, batal salatnya ini orang karena ketika dia ruku kelihatan sedikit bokongnya, ya, belakangnya. Maka tidak bisa terburu-buru kita mengatakan demikian, harus kita datangkan dalil. Bahkan jumhur ulama mengatakan makruh hukumnya tapi tidak membatalkan salatnya, ya, meskipun As-Syafi'iyah mengatakan batal salatnya. Tetapi ini pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak batal, makruh, tetapi pendapat yang hati-hati adalah dia lebih bagus mengulangi salatnya. Kemudian di sini juga disebutkan bagaimana seorang manusia ketika dia salat menutup auratnya dengan pakaian yang diharamkan. Misalkan seorang laki-laki dia salat dengan pakaian sutra, bagaimana hukumnya? Ya. Atau dia memakai pakaian yang dicuri, pakaian yang haram. Pakaian dicuri itu pakaian haram. Dia memakai gamis, tapi gamis yang dicuri dari jemurannya orang. Atau dia memakai pakaian sutra bagi laki-laki, padahal diharamkan sutra bagi laki-laki. Ini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak sah salatnya. Ini pendapat mazhab Hanabilah. Ya. Pendapat mazhab Hanabilah. Dan kalau seandainya dia telah melakukan demikian ini, maka dia mengulangi salatnya. Dia mengulangi salatnya ketika dia sudah mendapatkan pakaian yang mubah. Pendapat jumhur bahwasanya orang yang salat dengan memakai, bagi laki-laki memakai pakaian sutra atau memakai pakaian yang dicuri, masruk, asimun, maka dia berdosa dalam memakainya. Tetapi salatnya adalah sahih. Ya, salatnya sahih, tapi dia berdosa ketika memakainya. Kenapa disebutkan? Di antara alasannya limaza, karena pengharaman memakai sutra atau haram memakai pakaian yang dicuri itu bukan kepada zat salatnya. Dia menutup aurat tapi dengan pakaian yang dicuri. Ya, makanya pendapat jumhur salatnya adalah sah, tetapi dia berdosa ketika dia memakai pakaian yang demikian ini. Ya, pakaian yang haram, bukan pakaian yang mubah, ya. Dan pendapat yang kedua ini adalah akrab, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, ya, karena meskipun dia berdosa tetapi tidak membatalkan salatnya, karena larangan dalam memakai pakaian sutra bagi laki-laki itu bukan larangan yang kembali kepada zatnya ibadah tersebut, ya. Jadi larangan yang bersifat di luar ibadah tersebut. Kemudian bagaimana seorang manusia dia salat dengan memakai pakaian najis, ya. Dia menutup auratnya dengan memakai pakaian najis. Ya, pendapat yang pertama, la tasihu salatuhu. Ini mazhab Hanabilah, tidak sah salatnya orang yang memakai pakaian, ya, untuk menutup auratnya dengan pakaian yang ada najisnya. Nah, dia harus mencuci, ya, pakaiannya, kemudian ia ada tu maratan saniyah, mengulangi salatnya, ya, sekali ya lagi, ya, mengulangi salatnya yang salatnya tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan isa shallah salatan ma'zuran fiha, kalau dia salat, ya, dengan satu salat ma'zuran baginya, diberikan uzur baginya, ya, ketika dia memakai pakaian yang ada najisnya, maka salatnya itu taskutu an khul wujub, maka salatnya itu mencukupi, artinya sah salatnya. La yajibu, tidak wajib baginya alaihi an ya'idah, untuk dia mengulangi salatnya. Kenapa? Karena ketika dia memakai pakaian tersebut ma'zuran, artinya diberikan uzur, ya uzur, ya misalkan dia tidak memiliki pakaian untuk menutup auratnya, ya ketika dia sholat, kecuali dengan pakaian yang najis, misalkan demikian keadaannya. Seseorang dia ingin sholat, tetapi dia tidak mendapatkan pakaian kecuali pakaian yang habis dikencingi anaknya, najis, ya. Belum sempat juga, dia tidak punya kesempatan juga untuk mencucinya. Sekarang dia sakit, tidak bisa mencuci pakaian. Dia hidup sendiri. Ya, maksudnya ini najis habis dikencingi orang kah, atau dikencingi oleh sesuatu, atau dikenai sesuatu yang najis. Dia tidak sempat mencucinya. Ya, atau ada tikus, tai tikus atau tai cicak yang mengenai pakaiannya. Dia tidak sempat mencucinya, atau dia tidak bisa mencucinya, mungkin karena dia tinggal sendiri baru dia tidak mampu untuk mencucinya. Maka ketika itu dia salat untuk menutupi auratnya dalam keadaan ya pakaian yang ada najisnya. Ya, daripada dia tidak memakai pakaian tersebut, ya, tidak mungkin dia salat dalam keadaan tidak menutup auratnya. Lebih bagus dia pakai pakaian yang menutupi auratnya meskipun pakaian tersebut ada najisnya. Ini ada dua pendapat tadi. Yang satu mengatakan ya, mazhab Hanabi mengatakan batal salatnya karena harus bersih dari najis. Yang berikutnya pendapat, dan ini ada pendapat yang sahih di antara dua pendapat ulama, dalam keadaan yang demikian ini la yajib alaihi al-iadatu, tidak wajib baginya untuk mengulangi salatnya. Ya, karena apa? Ya, tidak mungkin dia salat dalam keadaan tidak berpakaian. Dia salat dalam keadaan berpakaian meskipun pakaian itu adalah najis, ya, untuk menutup auratnya, ya, maka ya yang demikian ini ya dibolehkan. Karena apa? Ya, menutup aurat itu lebih aqidun, lebih muakkad atau lebih ditekankan daripada menghilangkan najis. Jadi ada dua syarat sah salat. Yang pertama, syarat sah salatnya adalah menutup aurat. Syarat sah salat adalah harus dihilangkan najis dari pakaian. Ketika antara dua syarat sah salat ini, ya, tidak bisa harus kita melakukan salah satunya. Tidak bisa kita menghilangkan dua-duanya. Harus ada pakaian bisa menutup aurat, tetapi dikena najis dan tidak sempat atau tidak mempunyai kekuatan untuk mencucinya. Maka dalam keadaan demikian ini, daripada salat tidak berpakaian, lebih bagus salat yang berpakaian, ya, menutup aurat meskipun ada najisnya. Karena apa? Kata para ulama, di antara dua syarat sah salat ini yang lebih muakkad, lebih tekankan adalah menutup aurat daripada menghilangkan najis dari pakaian. Jadi inilah pendapat yang rajih, bahwasanya kalau di pakaian itu ada najis ketika kita salat, ya, kalau kita tidak tahu, tidak mengapa. Seperti Rasulullah SAW ketika itu salat diberitahukan oleh melalui wahyu bahwasanya di sepatunya ada najis. Sementara salat, Rasulullah SAW melepaskan sepatunya tersebut. Rasulullah tidak mengulanginya, melanjutkannya. Ya, melanjutkannya salat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya menutup aurat ya lebih ditekankan daripada menghilangkan najis dari pakaian. Oleh karenanya, dalam kedemikian jumhur ulama, dan ini pendapat yang lebih akrab, lebih mendekati kebenaran, bahwasanya seseorang yang salat dalam keadaan menutup auratnya tapi dengan pakaian yang najis itu tidak perlu dia mengulangi salatnya, ya, apalagi kalau dia diberitahukan ketika setelah selesai salatnya. Jadi demikian, dan inilah pendapat yang rajih. Kemudian ada beberapa pakaian-pakaian yang dimakruhkan dalam salat ketika menutup aurat. Yang pertama, makruh hukumnya memakai pakaian seperti mantel yang menutupi kedua tangannya. Jadi orang yang salat menutupi semua memakai pakaian mantel yang menutupi semua tangannya. Ya, ini makruh hukumnya. Tidak batal. Karena apa? Tasabbaha bil Yahudi. Karena orang-orang Yahudi demikian salatnya. Yang memakai baju yang menutupi tangannya, yang tidak memperlihatkan lengan tangannya. Nah, ini ya menyerupai orang Yahudi. Dalam sebuah hadis dikatakan naha anisadli fi salati wa an yughti fahu, yaitu dilarang memakai mantel dalam salat, ya di antaranya dia menutupi kedua tangannya dan menutupi fahu, mulutnya, menutupi mukanya, ya dia tutupi semuanya mukanya ketika salat. Ya. Demikian. Ya. Dia tutupi semuanya mukanya ketika salat, menutupi mulutnya, termasuk juga mungkin memakai kupluk ketika salat. Ya, menutupi semuanya, hanya kelihatan matanya, ya. Hanya kelihatan matanya. Maka ini termasuk yang dilarang. Ya, karena apa? Menyerupai orang Yahudi. Karena orang Yahudi salat itu pakai mantel yang menutupi muka dan tangannya. Ya, ini dilarang. Kemudian juga dilarang juga, ya sama juga dengan memakai selimut yang menutupi wajah. Ini dilarang juga. Ya, demikian. Ya, ini adalah larangan-larangan dalam salat. Kemudian juga dilarang atau makruh hukumnya memakai pakaian yang fokanis besak, memakai pakaian atau celana yang atau sarung yang di atas setengah betis, ya di atas setengah betis, atau sarungnya hampir mencapai lututnya, atau celana yang pendek hampir sampai kepada lututnya, ini dilarang. Ya, dilarang memakai pakaian di atas setengah betis. Ya. Ini kenapa larangannya? Karena ini sebagai wasilah nanti untuk memperlihatkan auratnya. Kalau dia sujud, dia ruku, maka kelihatan dari belakang ya sebagian pahanya. Terangkat kainnya, celananya, sebagian pahanya atau di atas lututnya kelihatan. Maka ini ya hukumnya makruh. Meskipun tidak membatalkan salatnya, makruh hukumnya karena gerakan-gerakannya, ketika dia melakukan gerakan dalam salat nampak atau kelihatan auratnya, maka ini makruh hukumnya. Seperti tadi orang yang memakai baju yang pendek ketika salat, ketika dia sujud kelihatan sedikit bokong belakangnya, maka ini tidak membatalkan tapi makruh hukumnya. Kemudian pakaian apa yang diharamkan bagi seorang ketika salat, ya disebutkan tadi bahwasanya kalau dia memakai pakaian yang huyala, yang sombong, pakaian yang huyala, sombong, maka haram baginya ya untuk salat. Tidak tahu pakaian apa ini. Misalkan mungkin dia pakai pakaian kerajaannya, mahkota kerajaannya, dia pakai salat, maka berarti dia baru ada rasa kesombongan baginya, maka ini adalah membatalkan salatnya. Ya. Kemudian juga memakai salat yang ada gambar manusia dan hewan, maka ya dikatakan di sini. Ya, ini juga termasuk perkara yang diharamkan memakai pakaian demikian ini, memakai pakaian yang ada gambar-gambar hewan dan gambar-gambar manusia. Meskipun salatnya sahih, tetapi haram dia memakai pakaian demikian ini. Ya, lakin law fa'ala sah salah. Karena disebutkan kalau dia memakai pakaian demikian, ya sahih salatnya. Akan tetapi, ya haram baginya memakai pakaian yang ada gambar manusia dan gambar hewan. Kemudian juga bagi laki-laki diharamkan memakai harir, pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, meskipun sah salatnya tetapi haram dia memakainya. Kemudian juga bagi laki-laki yang memakai pakaian yang ada campuran emasnya, bial basati ada campuran emasnya, maka ya misalkan bajunya ada campuran emasnya, seperti dia memakai baju yang kancingnya itu terbuat dari emas, sudah ya kancingnya terbuat dari emas, maka ini meskipun batal tidak membatalkan salatnya, tetapi haram ketika dimakai demikian ini. Sekarang yang terakhir, bagaimana seorang yang memakai pakaian isbal, ya isbal itu artinya memanjangkan kainnya di bawah mata kaki bagi laki-laki. Apakah ini termasuk pakaian yang diharamkan dalam salat atau tidak? Ya. Ulama ya'udduna minal mukharramati lakin as-salatu as-sahihatu tasihhu. Ulama mengatakan bahwasanya, menganggap bahwasanya memakai pakaian isbal dalam salat itu diharamkan, tetapi salatnya tetap sahih. Ini disebutkan dalam hadis ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dari sarung, maka neraka hukumnya. Jadi salatnya sahih, tetapi ya, tetapi dia adalah haram hukumnya, dimaki pakai demikian. Ada sebagian kelompok ulama, ta'ifatun qalilatun, kelompok ulama tapi kecil dari ahli ilmi, mengatakan salatnya tidak sahih. Tetapi pendapat yang roji, yang sahih, salataha anna salata sahihatun, sesungguhnya salatnya adalah sahih, inda jamahir ulama, menurut jumhur ulama, lakin asimun, akan tetapi dia berdosa dengan melorohkan membiarkan sarungnya atau kainnya melebihi mata kaki. Ya, bagaimana kalau tidak sombong? Kalau tidak sombong, ulama mengatakan makruh. Kalau sombong, ulama mengatakan haram dan ancamannya lebih besar. Wallahu a'lam bishawab, tentang masalah yang berhubungan dengan aurat atau menutup aurat bagi orang yang salat, termasuk salah satu syarat dari syarat-syaratnya, syarat sah salat. Demikianlah dulu pembahasan kita, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdul Rahman. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ya silakan. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah. Pembahasan lanjutan dari kajian kitab Raudul Murbi Syarah Zadil Mustakhdhi, fikih dari mazhab Hanabilah, tulisan Syekh Mansur Al-Bahuti rahimahullahu taala. Dan baiklah para pendengar rahimakumullah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengirimkan pertanyaan baik telepon langsung, SMS dan WhatsApp di nomor yang sama 0822-9298-6295, dan Anda juga dapat menuliskannya di kolom komentar yang terletak di fanpage kami. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui WhatsApp yang masuk di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika di kantor pernah melihat beberapa rekan-rekan kerja kami yang wanita, mereka sholat dengan menggunakan jilbab seadanya, yaitu jilbab kantoran, jilbab segitiga, dan kemudian baju kantor yaitu kemeja, dan kemudian rok panjang terusan. Memang kita tidak melihat adanya aurat, tetapi membentuk lekuk tubuh. Apakah sholat seperti ini dianggap sah karena tidak sempurna dalam menutup tubuhnya? Iya, tadi kita telah bahas hukum bagi seorang wanita yang memakai bantalon atau celana panjang atau rok panjang ketika mereka salat, yang dia kelihatan bentuk tubuhnya, menutup seluruh auratnya, ya tidak kelihatan kulitnya, tetapi bentuk tubuhnya kelihatan, lekuk tubuhnya kelihatan, ya maka orang yang demikian ini berarti dia tidak sempurna di dalam menutup auratnya, meskipun ya salatnya sah, tetapi makruh hukumnya. Jadi tidak sempurna dalam zina takum inda kulli salat. Ya, tidak sempurna dalam memakai pakaian ketika dia akan salat. Ya. Padahal Allah SWT mengatakan, ya ibnu Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, kalau kamu ingin salat, maka hendaklah memakai perhiasan atau pakaian yang bagus, yakni pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Jadi salatnya sah, tetapi hukumnya makruh, ya hukum salatnya makruh, ya tidak sempurna pahala yang Allah berikan kepadanya, ya Allah alam. Ya baik, barakallahu fikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya, masih dari WhatsApp 0822-9219 dan seterusnya. Afwan Ustaz, pertanyaannya di luar materi. Apakah boleh kita melaksanakan puasa di 7 hari pertama di bulan Rajab? Karena saat ini banyak postingan yang menunjukkan adanya hadis bahwa adanya keutamaan melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa sunnah khusus di bulan Rajab. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, jadi memang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa khususnya di bulan-bulan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, di antaranya bulan Rajab, memperbanyak puasa. Tetapi untuk mengkhususkan puasa di hari pertama, ya butuh dalil. Ya, sepanjang yang saya ketahui, ya saya belum mendapatkan ada dalil yang mendukung mengkhususkan di awal bulan pertama itu 7 hari atau sepekan pertama dengan puasa, ya dalam bulan Rajab. Adapun kita memperbanyak puasa di bulan-bulan Rajab dengan tidak mengkhususkannya, maka dianjurkan. Jadi walau alam bisawab, belum saya mendapatkan satu dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya dianjurkannya kita mengkhususkan di awal Rajab, minggu pertama atau pekan pertama di awal Rajab, kita berpuasa atau memperbanyak puasa. Ini walau-alam bisawab, lebih bagus kita meninggalkannya atau tanya kepada ustadz yang lain yang mungkin bisa memberikan dalil yang sahih, atau dia mengetahui dalil yang sahih, bukan bisa memberikannya, dia mengetahui dalil yang sahih yang hal ini. Ya. Adapun ya bagi kami untuk sementara ya kami belum mendapatkan dalilnya. Ya Allah walam bisawab. Ya barakallahu fikum Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir kita masuk di kesempatan sore hari ini dari WhatsApp kita, kita angkat pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya, bolehkah kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia saat kita sujud dan di tahiyat akhir sebelum salam? Ya. Jadi inilah di antara tempat-tempat yang mustajabah ketika kita berdoa, yaitu pada waktu sujud dan pada waktu tahiyat akhir sebelum salam, setelah kita memohon kepada Allah empat perlindungan. Ya, namun pertanyaannya bolehkah kita membaca berdoa dengan bahasa Indonesia? Ya, selalu disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita bahwasanya dengan memakai bahasa Arab itu adalah afdol kita berdoa, apalagi dalam salat. Namun kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, ya maka bolehkan bagi kita untuk berdoa dengan bahasa Indonesia setelah kita membaca ya zikirnya, seperti ketika kita sujud kita setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, ya baru kita berdoa. Jangan berdoa dulu, ya kita membaca zikirnya dulu baru kita berdoa, meskipun dengan bahasa Indonesia ataupun ketika hendak salam setelah tahiyat akhir. Maka afdol kita dengan bahasa Arab, kalau tidak boleh kita berbahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, bahasa daerah, karena Allah SWT mengetahui semua bahasa yang kita sampaikan kepadanya, Rabbul Alamin. Ya, Allah alam bisawab. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Seperti biasa ada ikhtitam disampaikan, tafadhol. Ya, sebagai ikhtitam bahwasanya kita harus dalam salat pakailah kita pakaian yang baik, karena Allah mengatakan khuzu sinatakum, ya ambillah atau pakailah perhiasan kamu. Maksudnya itu adalah pakaian yang paling bagus ketika kita salat, karena kita menghadap Rabbul Alamin. Di antara syaratnya adalah kita memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, ya kemudian tidak bau, pakaian yang harus pakaian yang tidak bau, meskipun pakaian yang bukan pakaian baru, tetapi ya kita menjaga apalagi kita mau salat jamaah supaya kita tidak mengganggu yang lainnya. Demikianlah mungkin sebagai tambahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah, pembahasan lanjutan dari kitab Radul Murbi Syarah Zadul Mustaghni di kesempatan sore hari ini. Dan kepada Anda para pendengar yang juga telah mengirimkan pertanyaan atau menyimak siaran kami baik di frekuensi 95.1 FM dan juga di live Facebook Radio Roja Kendari. Semoga Allah memudahkan kita untuk kembali bertemu dengan beliau hafizahullah di pertemuan berikutnya untuk mendapatkan faedah dan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu di pekan berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami Roja Kendari.